السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dimanapun anda berada, dan para pendengar suara Al-Iman rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita masih pada bab yang ke-49, bab ijra ahkamin nas ala dhahir wassarairihi wassarairuhum ila Allah taala. Bab tentang memberlakukan satu hukum kepada manusia itu dilihat secara zahirnya, secara lahirnya, adapun apa yang tersembunyi dalam hati-hati mereka diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang seyogyanya kita jalankan dan kita lakukan, ya, bahwa Islam mengajarkan kepada kita tentang menghukumi seseorang itu adalah dengan apa yang tampak, apa yang tampak secara lahiriah seseorang. Adapun yang disembunyikan, tidak dilihat oleh orang, tidak diketahui oleh manusia, hanya Allah mengetahuinya dan rahasia-rahasianya, itu dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah dibahas pada pertemuan yang lalu, di antaranya adalah hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, ketika dengan ijtihadnya, dengan takwilnya, dia membunuh seorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tegas, diingatkan secara keras, sehingga betul-betul peristiwa itu memberikan pelajaran kepada Usama khususnya dan kepada kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW secara umum, agar berhati-hati di dalam menghukumi seseorang. Ya, karena kita menghukumi seorang itu berdasarkan apa yang tampak, ya, dari apa yang diucapkannya atau apa yang dilakukannya secara lahiriah. Hadis terakhir yang akan dibahas pada kesempatan yang baik ini atau pada bab ini, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa'an Abdullah ibn Utbah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud rahimahullah, beliau berkata, sami'tu Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu yaqul, kata beliau, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, inna nasan كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahwasanya dulu ada sebagian orang yang mereka diputuskan perkara-perkara mereka berdasarkan pada wahyu Allah. Berdasarkan kepada wahyu yang diturunkan Allah kepada mereka, kepada Nabi SAW, fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah SAW. Wa innal wahya qad inqata'a, dan sungguhnya wahyu telah terputus. Artinya dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maka wahyu telah terputus. Wa inna ma na'khudzukumul ana bima dhahara lana min a'malikum. Lalu kata Umar bin Khattab, dan sungguhnya kami mengambil atau memutuskan atau menghukumi sekarang ini terhadap kamu sekalian, yaitu dengan apa yang tampak dari perbuatan-perbuatan kalian. Faman adhhara lana khairan amannahu, maka barang siapa yang dia menampakkan kepada kami bahwa dia adalah baik, maka kami percaya kepadanya. Wa qarrabnahu, dan kami dekatkan dia kepada kami. Wa laysa lana min sarirathi syai'un, adapun yang disembunyikannya, yang dirahasiakannya, itu bukan milik kita. Kita tidak mengetahuinya. Yang mengetahuinya Allah. Allah yuhasibuhu fi sarirathi, Allah yang akan menghisab, Allah yang akan menghitung apa yang disembunyikan dari rahasia-rahasianya. Wa man adhhara lana su'an, akan tetapi adan barang siapa yang menampakkan kepada kami satu perbuatan yang jelek, satu perbuatan yang buruk, lam na'manhu, maka kami tidak percaya kepadanya. Wa lam nusaddiqu, dan kami tidak membenarkannya. Wa in qala inna sarirathu hasanatun, meskipun dia mengatakan bahwa apa yang ada yang disembunyikan itulah baik. Contohnya, dia mengatakan misalnya niatku baik, tapi perbuatan yang tampak ada buruk, maka dihukumi itu satu keburukan. Jadi di sini riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya ya, tentang perkataan Umar bin Khattab. Nah, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai hadis yang terakhir dalam bab ini, beliau menjelaskan kepada umat ini, beliau menjelaskan kepada rakyatnya, kepada umat Islam, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ada perkara-perkara yang terjadi, ada hal-hal yang disembunyikan oleh sebagian orang, itu Allah Ta'ala yang menurunkan wahyu, memberitahukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau memutuskan satu putusan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahyu masih turun, ada hal-hal, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya, yang tampak ataupun yang tersembunyi, itu Allah yang memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata beliau, ya, setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terputusnya wahyu dari Allah azza wa jalla, maka kata beliau, kami memutuskan, kami menghukumi seseorang adalah dengan apa yang tampak dari perbuatannya. Adapun yang dirahasiakan, yang dia sembunyikan, entah dalam dirinya atau di tempat yang tersembunyi, maka itu bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini makna dari al-hukmu bidh-dhahir. Kita menghukumi sesuatu dengan apa yang tampak, atau seseorang dengan apa yang tampak dari perbuatan orang itu atau dari perkataan orang itu. Adapun hatinya kita tidak mengetahui. Hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa kalau ada orang yang dia menampakkan kepada kami kebaikan, dalam arti kami melihat orang ini dalam perbuatannya, dalam perkataannya, dia menampakkan hal yang baik, kami percaya dia, karena yang ditampakkan kebaikan. Adapun apa yang disembunyikan, itu Allah yang menghisabnya, Allah yang mengetahuinya. Kita tidak mengetahui. Ya. Sedangkan kata beliau, adapun orang yang menampakkan kepada kami satu hal yang buruk, maka kami pun tidak percaya pada orang itu, walaupun dia mengatakan niat saya baik, Niat saya benar. Apa yang saya inginkan sebetulnya baik. Tapi kalian yang salah menilainya, ya, itu tetap tidak diterima. Ya. Kalau seorang menampakkan yang buruk, suatu keburukan, tetap dihukum itu adalah suatu hal yang buruk. Meskipun dia berniat, atau dia mengatakan bahwa niatku baik. Apa yang aku inginkan adalah kebaikan, dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena setelah terputusnya wahyu, seseorang dihukumi secara lahirnya. Adapun apa yang disembunyikan, apa yang dia tidak menampakkannya, dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, antara dia dengan Allah azza wa jalla. Manusia boleh menyembunyikan apa yang disembunyikan di dunia ini ketika dia hidup, tetapi di hari kiamat kelak semua akan ditampakkan, tidak ada yang disembunyikan. Allah yang maha mengetahui. Ya, sebagaimana Allah azza wa jalla berfirman, yauma tublas sarair, hari ketika dibongkar semua, ditampakkan semua rahasia-rahasia yang dulu manusia merahasiakan, yang dulu manusia menyembunyikan dalam hatinya, ya, dari perbuatan-perbuatannya, dari niat-niat mereka, atau dari perbuatan yang buruk yang mereka lakukan secara tersembunyi, ya, dan yang lain yang disembunyikan, semua akan ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang melakukannya. Yauma tublas sarair. Ya. Juga Allah azza wa jalla berfirman, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu. Dari kiamat nanti tampak semua. Apa yang dahulu mereka sembunyikan ketika mereka di dunia, itu urusan Allah di akhirat kelak. Adapun urusan kita di dunia, ketika menghukumi seseorang, ketika menilai seseorang, ketika memvonis seseorang, maka kita menghukuminya, memvonisnya, menilainya, dan apa yang tampak dari orang itu. Perkataannya atau perbuatannya. Adapun dia sembunyikan, diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang diambil dari hadis ini, ya, bahwa hadis ini memberikan kepada kita pelajaran yang cukup banyak, yaitu sikap bijak dari apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dan beliau memutuskan atau melaksanakan satu hukum dan putusan sesuai dengan apa yang tampak dari perbuatan seseorang atau perkataannya. Ya. Dan sikap ini memang yang diajarkan oleh Islam. Diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dijalankan oleh para khulafaur rasyidun yang memimpin kaum muslimin setelah mereka. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada wahyu yang turun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan ada wahyu yang turun kepada Fatimah atau kepada yang lainnya setelah wafatnya Nabi alaihi wasallam, maka ini adalah satu kekufuran. Dan orang yang mengatakan demikian kafir. Ya. Yang mengatakan ada wahyu yang turun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini kafir, keluar dari Islam. Ya. Karena dia mengatakan sesuatu, mendakwakan sesuatu yang menyimpang dari apa yang disepakati oleh kaum muslimin. Dan bahwa Al-Quranul Karim, kitab yang sudah sempurna, disempurnakan oleh Allah Azza wa Jalla dan dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, maka terputuslah wahyu. Tidak ada lagi wahyu yang turun setelah beliau wafat alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang inti dari apa yang dibahas dalam bab ini, bahwa menghukumi manusia dan apa yang tampak padanya, adapun yang dirahasiakan, itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang satu hal penting yang banyak atau kadang-kadang dilakukan oleh manusia. Ketika dia melakukan sebuah pelanggaran, pelanggaran syariat, pelanggaran norma yang diajarkan oleh Islam, kadang-kadang dia beralasan dengan mengatakan, niat saya ini baik, ya, niat saya baik. Ya. Maka hadis ini membatalkan apa yang dianggap oleh manusia atau oleh sebagian orang ketika mereka berbuat satu keburukan, mereka mengatakan niat kami adalah baik. Seorang korupsi, niatnya untuk membangun masjid, itu tidak baik. Walaupun niatnya baik, tapi perbuatannya tidak baik. Ya. Seorang misalnya mengambil riba, niatnya untuk uang ribanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin atau kepada fuqara masakin, ini adalah perbuatan tidak baik. Karena asalnya riba diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak bisa dia menjadikan alasan, aku mengambil riba dengan niat yang baik untuk memberikan kepada fuqara dan masakin. Karena fuqara dan masakin sudah ada bagian mereka dari harta yang halal, yaitu dari zakat. Maka tidak boleh seorang dengan alasan niatnya baik, kemudian dia menerjang syariat Allah Ta'ala. Dia menerjang peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini yang harus kita ketahui. Ya, bahwa kalau niat itu baik, maka akan mengeluarkan perbuatan yang baik. Ya. Tidak ada niat yang baik, kemudian menelurkan perbuatan yang buruk. Yang buruk tetap buruk. Yang baik tetap baik. Ya. Sesuatu yang baik, tetap baik. Sesuatu yang buruk, dia akan juga dia tetap dinilai sebagai suatu keburukan. Maka niat yang baik tidak bisa menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan niat yang baik tidak bisa mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya bahwa anggapan-anggapan sebagian orang ketika dia berbuat sesuatu perbuatan yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian dia mengatakan niatku baik, ini tetap tidak diterima dan ini perbuatan yang menyimpang. Seyogianya dan dia harus istighfar, minta ampun pada Allah, ya, tetap minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, pelajaran yang berikut yang diambil dari hadis ini, bahwa seorang pemimpin seyogianya dia menjadi pemimpin yang adil, sedapat mungkin berupaya untuk menegakkan keadilan. Berupaya untuk menegakkan keadilan, memberikan kepada yang berhak akan haknya. Karena setiap pemimpin akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah seorang pemimpin, baik dari tingkat yang paling tinggi sampai paling rendah, dia kemudian menganggap bahwa dia tidak ditanya, dia tidak mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya, apa yang diamanahkan kepadanya. Tidak. Setiap pemimpin yang diberikan amanah, dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Maka dari itu, seyogianya seorang dalam hal ini, yang dia diamanahkan, dia dipercayai, ya suatu amanah, hendaklah dia melaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Dan salah satu khalifah yang adil, ya, yang telah menampakkan ketegarannya, keadilannya, adalah Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, yang mana beliau, di antara keutamaannya, apabila beliau menempuh satu jalan, maka setan mencari jalan yang lain. Setan mencari jalan yang lain. Karena takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa dalam satu kasus atau satu hal boleh menerima uzur. Kalau ada orang menyampaikan, kemudian dia ada uzurnya, dia melakukan sesuatu, maka termasuk dia itu boleh didengar apa yang dia sampaikan, ya, boleh dia didengar apa yang disampaikannya, ya, ditampung apa yang disampaikannya, dan nanti dipertimbangkan oleh yang menghukuminya. Kemudian dari sini juga menjelaskan kepada kita bahwa hari perhitungan, hisab yang akbar adalah di hari kiamat kelak, ya, di hari kiamat kelak Allah dialah yang akan menghisab hamba-hambanya, dia yang akan memutuskan tentang apa yang semestinya diputuskannya kepada hamba-hambanya, baik yang mereka tampakkan ketika di dunia ataupun yang mereka sembunyikan, semua akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka semoga Allah Azza wa Jalla menghisab kita semua dengan hisab yang ringan. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hitunglah kami dengan perhitungan yang mudah, yang tidak menyulitkan. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-50 dari bab-bab dalam kitab Riyadhus Shalihin. Min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu bab tentang al-khauf. Bab tentang rasa takut yang ingin ditanamkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini dan ayat-ayat Al-Quran, dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang menanamkan rasa takut kepada Allah dalam diri seseorang. Ya. Nanti setelah bab ini, beliau akan membawakan bab yang berikutnya tentang bab ar-raja, berharap. Ya. Bab ar-raja, berharap kepada Allah. Kata para ulama bahwa al-khawfu wal-raja, rasa takut dan harapan yang dimiliki oleh seorang mukmin, ini ibarat dua sayap seekor burung, yang mana dengan dua sayap itu seekor burung bisa terbang. Kalau patah salah satunya, maka dia tidak akan bisa terbang. Demikian pula orang mukmin dalam kehidupannya, dalam mengarungi samudra kehidupan ini, hendaklah dia memiliki dalam dirinya dua hal ini. Rasa takut pada Allah Azza wa Jalla akan dosa, akan kemaksiatan yang dilakukan, yang dilakukannya. Dan satu sisi, dia tetap berharap kepada Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha pengampun, Zat yang maha pengasih dan penyayang, yang menerima hamba-hambanya yang kembali kepada Allah Ta'ala. Maka dua hal ini harus selalu ada pada diri seorang mukmin. Kemudian para ulama juga menyebutkan dalam masalah berkaitan dengan dua hal ini, al-khawfu wal-raja, yang rasa takut dan harapan kepada Allah Ta'ala, bahwa di saat seorang dalam keadaan aman, di saat seorang dalam keadaan sehat walafiat, di saat seorang dalam keadaan nyaman, hendaklah dia melebihkan rasa takutnya. Dia memberatkan rasa takutnya. Tetapi di saat dia dalam keadaan sakit, di saat dia dalam keadaan betul-betul lemah, ya, maka hendaklah dia beratkan rasa roja, harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberatkan hal tersebut, dia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya bahwa bab tentang al-khawf akan digambarkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim dan ayat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kepada seorang hamba untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian adapun ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini sebagai dalil agar kita sebagai hamba-hamba Allah menanamkan rasa takut dalam diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena Allah Zat yang maha keras azabnya, Zat yang maha keras siksaannya bagi yang berhak mendapatkan siksaan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, di dalam Al-Quranul Karim, apabila kita melihat bahwa banyak sekali ayat yang menjelaskan, yang memerintahkan kepada hamba-hamba Allah, kepada kaum mukminin untuk takut pada Allah Azza wa Jalla, takut akan azabnya, takut akan kemurkaannya, takut akan kemarahannya. Di antara ayat-ayat yang dibawakan oleh Nawawi dalam surat Al-Baqarah ayat ke-40, wa iyyaya farhabun, dan hendaklah hanya kepada aku kalian takut. Allah menyebutkan, hendaklah kalian hanya takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena yang perlu dipahami dalam masalah rasa takut, rasa takut ini ada dua macam. Ada rasa takut yang bersifat tabiat manusia. Kalau ini tidak mengapa. Ini hal yang wajar. Seorang misalnya ada kekhawatiran ketika dia berjalan di satu tempat yang gelap, suatu tempat yang asing, suatu tempat yang menakutkan, ada timbul rasa takut dalam dirinya. Ya. Ini hal yang wajar. Seorang takut pada seekor binatang misalnya, binatang yang buas, ya, atau binatang yang bisa memberikan membahayakan. Ini adalah rasa takut yang wajar, yang tabii, ya, sebagai tabiat manusia. Tapi yang dimaksud di sini, rasa takut adalah yang bersifat ibadah. Seorang harus takut pada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengancam hamba-hambanya yang durhaka kepadanya, yang tidak beriman kepadanya, yang kufur kepadanya, ya, agar mereka takut pada Allah. Bahkan pada kaum mukminin, Allah menyuruh untuk menanamkan rasa takut dalam diri mereka terhadap adab Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap kemurkaannya. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba-hambanya untuk takut kepadanya. Ya. Bagaimana wujud dari ketakutan seorang hamba pada Allah Azza wa Jalla? Yaitu takut kepada ancaman Allah. Bagaimana wujud rasa takwa seorang pada Allah? Rasa takut itu dengan dia melaksanakan perintah Allah. Dia menjauhi larangan Allah. Ya. Dengan melaksanakan perintah Allah, karena ini perintah dari Allah. Ya, kalau dia tidak melakukannya, dia mendapat ancaman dari Allah Azza wa Jalla. Maka dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang dilarang oleh Allah, dia menjauhinya. Karena terancam oleh azab Allah kalau dia mengerjakan apa yang dilarang atau diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memiliki rasa takut dalam diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu surat Al-Buruj ayat ke-12. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sangat keras. Ya. Jadi Allah menjelaskan dalam surat Al-Buruj ayat ke-12 ini bahwa azab Allah adalah azab yang pedih. Azab Allah adalah azab yang kalau menimpa seseorang maka tidak ada ampunnya. Ya, tidak seorang tidak akan mampu merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nas Allah, kita mohon pada Allah Azza wa Jalla agar diselamatkan dari azabnya, dari murkanya. Ya. Tidak ada orang yang mampu. Tidak ada orang yang kuat dan azab Allah Subhanahu wa taala. A'adzana Allah min adzabih. Semoga Allah melindungi kita dari azabnya. Kemudian ayat yang ketiga yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini yaitu dari surat Hud ayat ke-102 dan seterusnya. Surat Hud. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah." Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Demikianlah azab Tuhanmu kalau dia mengazab negeri-negeri yang berbuat kezaliman itu. Jadi Allah mengazab itu karena kezaliman. Kezaliman yang terus menerus. Kezaliman yang dilakukan oleh hamba-hambanya. dan tidak bertobat pada Allah, tidak kembali kepada Allah, maka Allah menimpakan azabnya. Dan azab Allah kalau menimpa suatu kaum, betul-betul azabnya adalah azab yang keras. Allah tidak membiarkan. Dan oleh karena itu, sudah seyogianya. Ada upaya, ada pencerahan kepada umat, agar mendekatkan diri pada Allah, menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat banyak cobaan, bencana, malapetaka, ya, kepada sebagian hamba-hamba Allah. Ini peringatan. Ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar hamba-hamba yang kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, supaya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya bahwa Allah menyebutkan di sini, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Demikianlah azab Tuhanmu apabila dia mengazab negeri-negeri itu, وَهِيَ ظَالِمَةٌ, karena berbuat kezaliman. Dan kezaliman yang paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Bergantung kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah. Memohon kepada selain Allah. Ini adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Maka dari itu kepada kaum muslimin, kepada umat ini, harus meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik. Perbuatan-perbuatan yang dengannya menjadi penyebab murka Allah, menjadi penyebab azab Allah. Kita harus menghentikan perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Percaya kepada khurafat-khurafat. Ya. Memberikan sesajen kepada benda-benda mati. Ya. Kepada hutan, kepada pohon, dan yang lainnya. Ini perbuatan-perbuatan syirik yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bencana yang datang, musibah yang menimpa, sebab utama adalah karena perbuatan kita sendiri. Karena dosa kita sendiri. Bukan murni gejala alam. Ya. Orang beriman, dia memandang sesuatu dari kacamata iman. Mengapa Allah menimpakan musibah? Mengapa Allah menimpakan malapetaka? Salah satu sebab adalah, bahkan sebab yang utama, karena kemaksiatan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan murni gejala alam, fenomena alam, ya. Tapi ini peringatan. Peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seorang atau hamba-hambanya kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, takut kepada Allah. Itu hikmah dari musibah. Ya, karena segala sesuatu ada hikmahnya. Ada pelajaran yang diambil dari setiap apa yang terjadi. Ya. Jadi antara hikmah dari musibah, bencana yang menimpa suatu kaum, suatu negeri, suatu masyarakat, agar mengambil pelajaran. Agar meninggalkan kezaliman, terutama kesyirikan pada Allah Ta'ala. Demikian pula kezaliman kepada para hamba-hamba Allah. Ya. Mendzalimi hamba-hamba Allah. Mendzalimi orang-orang yang baik. Mendzalimi orang-orang yang soleh. Ini adalah perbuatan yang juga mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk perbuatan zalim. Ada yang berkaitan dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Selain mendzalimi para hamba Allah, juga kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela. Ya. سبحانه وتعالى. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab tentang al-khauf ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-28. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah mengingatkan kamu sekalian agar kalian takut kepada diri Allah, agar kalian hati-hati, waspada kepada Allah. Ini semua untuk mengajarkan kepada kita agar bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, ya, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan demikian, maka seorang akan mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan bertakwa pada Allah, mengingat akan azab Allah, ini semua akan menjadikan seorang itu takut dan dia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Allah ingatkan kepada kamu sekalian akan dirinya. Ya. Supaya takut kepada Allah. Jadi dalam Al-Quranul Karim, Allah menisbahkan perintahnya untuk takut pertama kepada dirinya. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ada ayat yang menjelaskan untuk takut kepada azabnya. Ya. Kepada azab Allah. Ada ayat yang memerintahkan untuk takut kepada suatu hari. Yang mana pada hari itu manusia akan diadili oleh manusia, oleh Allah, dan seadil-adilnya. Ittaqu yawman turja'una fi ila Allah. Takutlah kalian pada suatu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah. Jadi metode Allah di dalam menanamkan rasa takut hamba-hambanya, kadang-kadang Allah menyebut tentang dirinya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kalian pada Allah dengan setakut-takutnya. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan setakwa-takwanya. Ya. Kemudian yang kedua, rasa perintah Allah untuk takut kepada azabnya. Ya. Seperti ittaqun nar. Takutlah kalian kepada api neraka. Waquduhan nas wal hijara. Yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Jadi kepada azabnya. Kita diperintahkan untuk takut akan azab Allah. Yang ketiga, takut kepada suatu hari. Yang mana di hari itu tidak ada orang yang bisa berbohong. Tidak ada hal yang bisa disembunyikan. Semua akan ditampakkan. Dan Allah yang akan memutuskan pada hari tersebut. Maka sebagai seorang beriman, seorang mukmin, kita hanya berharap pada rahmat Allah Azza wa Jalla. Semoga diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari azabnya. Ya. Itulah harapan seorang beriman. Tetapi harapan harus diwujudkan dengan amal perbuatan. Harapan harus diwujudkan dengan amal perbuatan. Tidak bisa seorang hanya berharap, tetapi tidak ada tindakan yang nyata yang dia lakukan. Dan ini harus kita pahami. Berharap kepada Allah dan beramal. Berharap kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya. Berharap kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Bukan sekadar berharap tanpa berbuat sesuatu. Bahkan kadang-kadang na'udzubillah min dzalik, dia bermaksiat berharap kepada rahmat Allah. Jadi diwujudkan dengan amal kebaikan. Sebagaimana Allah SWT berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa yang dia berharap pertemuannya dengan Allah, dalam nuansa dia mendapat ridho Allah, mendapat ampunan Allah, mendapat rahmat Allah. Apa yang Allah perintahkan? Falyamal amalan soleha. Hendaklah dia melakukan amal soleh. Maka orang yang berharap kepada Allah, diwujudkan harapan ini dan amal perbuatan. Dan amal kebaikan. Dan amal soleh. Wala yushrik bi'ibadati rabbi ahada. Dan jangan sampai dia berbuat syirik dalam ibadahnya, dalam amal kebaikan yang dilakukan. Jangan sampai dia menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini petunjuk Quran. Jelas terang benderang. Kemudian ayat yang lain yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, yaitu surat Abasa ayat yang kedua, yang ke-34 sampai ayat yang ke-37, menjelaskan tentang keadaan manusia di hari kiamat kelak. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Yani ingatlah pada hari, yaitu hari kiamat, yang mana seseorang lari dari saudaranya. Seorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Seorang lari dari ibunya dan lari dari ayahnya. Wa sahibatihi wa banih. Dan seorang lari dari istrinya dan lari dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada hari itu sibuk dan urusannya masing-masing. Ada sebagian ulama yang mengartikan hari ketika manusia lari dari saudaranya, ibunya, ayahnya, dan seterusnya, karena di sini ada tuntutan dari mereka. Mungkin dia mengambil haknya atau yang lainnya, maka dia dikejar. Dia dikejar. Dituntut. Ya. Tapi intinya bahwa ketika seorang dibangkitkan dari kiamat, masing-masing dengan amal perbuatannya, masing-masing dengan apa yang dibawa di akhirat kelak. Ini pun salah satu metode Allah Azza wa Jalla di dalam menanamkan rasa takut dalam diri kita. Di satu hari yang mana seorang tidak bisa lagi dengan saudaranya, tidak bisa berdekatan, tidak bisa bermusyawarah, tidak bisa minta pertolongannya, baik itu ayah atau ibu atau saudara atau yang lainnya. Tapi masing-masing dengan apa yang dia lakukan. Ya. Oleh karena itu, juga dalam hal ini, hendaklah seorang memberikan. Kalau dia mengambil hak saudaranya, hak orang tuanya, atau yang lainnya, hendaklah dia segera menyelesaikan di dunia ini. Sebelum ada tuntutan-tuntutan yang akan menuntutnya dari kiamat kelak. Ya. Karena akan seorang yang mengambil hak orang lain, seorang yang menzalimi orang lain dan tidak dimaafkan, maka dia akan dituntut. Kalau tidak di dunia diselesaikan, dituntut di akhirat kelak. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman pada ayat yang lain yang dibawakan oleh An-Nawawi dalam menanamkan rasa takut pada hamba-hambanya. Allah berfirman, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum, wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang besar. Jangan diremehkan. Jangan digampangkan. Takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalat asya'ati sa'ati syai'un azim. Sungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah dahsyat. Yauma tarawunaha tadhahalu kullu murdhi'atin amma ardu'at. Hari ketika kalian melihat terjadinya kiamat itu. Seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, dia membiarkan anaknya. Dia lupa pada anaknya. Wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha. Dan semua yang sedang hamil, entah itu binatang atau manusia, semua menggugurkan, melahirkan apa yang ada dalam perutnya. Wa taran nasa sukara. Dan kamu akan melihat manusia di hari itu ibarat orang yang mabuk. Wa mahum bisukara. Padahal mereka bukanlah dalam keadaan mabuk. Walakinna azab Allah syadid. Akan tetapi azab Allah adalah azab yang keras. Ini pun peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Tentang hari kiamat ini. Kalau kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini kebanyakan dalam mempersiapkan untuk dunia kita ini betul-betul mantap. Betul-betul mantap. Kalau seorang akan mengawinkan anaknya, Masya Allah, persiapan luar biasa. Seorang akan ada hajat yang, suatu hajat atau hajatan, maka dia betul-betul mempersiapkannya. Dari semua sisi. Ya, dari semua sisi. Karena tidak mau ada yang tercela dalam perjalanan acara tersebut. Demikian pula dalam hal menyiapkan masa depan anak, yang punya harta menyiapkan harta untuk anaknya, dan seterusnya. Tetapi ada satu hal yang banyak dilupakan oleh manusia. Apakah persiapan kita untuk akhirat sama dengan apa yang kita siapkan di dunia ini? Dalam urusan-urusan duniawi. Sehingga kita dalam beribadah kepada Allah berupaya untuk sempurna ibadah kita. Untuk konsentrasi dalam ibadah kita. Untuk ikhlas di dalam ibadah kita. Kita betul-betul renungkan tentang penilaian Allah kepada amal-amal yang kita lakukan. Apa yang kita siapkan untuk hari esok kita. Apa yang kita siapkan untuk malam pertama kita. Di sebuah lubang yang sempit. Pernahkah kita merenungkan hal itu, lalu mempersiapkan secara matang, mempersiapkan secara rapi, selebihnya kita serahkan pada Allah, ataukah kita hanya melihat yang di depan kita saja? Ya. Ini bahan renungan, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri saya pribadi, ya. Untuk keluarga, untuk siapa mendengarkannya. Suatu saat perlu kita renungkan. Seandainya di saat ini Allah mengambil kita. Nyawa kita dicabut oleh Allah SWT. Apakah amal atau sesuatu yang sudah aku siapkan untuk menghadapi hal itu? Pernahkah kita renungkan? Pernahkah kita pikirkan? Pernahkah kita siapkan dengan betul-betul dari hati yang lubuk hati yang mendalam. Keikhlasan yang murni pada Allah SWT. Ataukah tidak demikian? Ataukah tidak seperti itu? Ya. Ini bahan renungan. Semoga Allah memberikan hidayah pada kita. Berikan taufik pada kita. Agar kita selalu merenungkan tentang hari tersebut. Hari perpisahan. Seorang dari apa yang paling yang dicintainya di dunia ini. Ya. Jangan meninggalkannya. Jangan berpisah dengannya. Ya. Dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam lubang tersebut. Dalam lubang tersebut. Lubang yang kecil itu. Yang hanya cukup untuk satu badan seseorang. Kaum muslimin. Dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang dibawakan pula oleh Al-Nawawi rahimahullah dalam bab ini yaitu firman Allah dalam surat Ar-Rahman Ayat yang keempat pula nah. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Sini beliau membawakan dalil yaitu balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Balasan bagi orang-orang yang betul-betul takut pada Allah. Takut di sini takut yang membuahkan hasil. Bukan takut sekedar takut kemudian tidak membuahkan hasil. Takut yang dimaksudkan dalam bab ini takut yang akan menjadikan seorang untuk dia memperbaiki amalnya, memperbaiki dirinya, mempersiapkan dirinya. Ini takut yang dimaksud. Bukan sekedar takut ya, tapi takut yang membawa dia, mendorong dia kepada amal kebaikan. Nah, orang yang betul-betul takut pada Allah, kemudian rasa takut itu mendorong dia ya, menjadi mesin yang menggerakkannya untuk bertaubat pada Allah, kembali pada Allah, beribadah pada Allah, istighfar pada Allah dan seterusnya. Orang yang demikian keadaannya, dia akan mendapatkan dua surga. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang yang dia takut di saat dia berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak, dia mendapat dua surga. Allah siapkan untuknya. Ya. Takut yang mendorongnya untuk beramal baik. Takut yang mendorongnya untuk meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Ini akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dengan dua surga. Di ayat yang lain, Allah menyebutkan takut yang dimaksud. Yaitu, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ini disebut dalam surat An-Nazi'at ayat 41 dan ayat 40 dan 41. Wa liman khafa maqama rabbihi, dan bagi orang yang takut ketika dia berhadapan dengan Allah, berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, di hadapan Tuhannya, wa naha an-nafsa 'anil hawa, dan dia mengendalikan dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Maka salah satu bentuk dari rasa takut pada Allah Ta'ala, yaitu dengan seorang dia menahan hawa nafsunya. Melawan hawa nafsunya. Dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ya. Dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Karena itu hawa. Jadi hawa nafsu ini jangan diartikan hanya syahwat. Syahwat makan, syahwat zina, syahwat yang lainnya. Termasuk hawa nafsu adalah penyimpangan-penyimpangan dalam pemikiran. Penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Ya, yang tebarkan oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Untuk menjadi pemimpin satu aliran tertentu. Ini hawa. Ya, dia ingin mendapatkan tempat dan nama di dunia ini, tapi menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Hawa tidak hanya sekedar hal yang berkaitan dengan syahwat, tapi juga berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah, dalam agama ini, dalam pemikiran yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang terakhir, dalil dari Al-Quranul Karim tentang takut ini, yaitu firman Allah surat At-Tur ayat yang ke-25 dan sampai 28. Wa'adbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun. Mereka ahli surga saling berhadapan satu sama lain, saling bertanya. Kalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka memberitahukan, menceritakan bahwa kami dahulu ketika di dunia, kami adalah orang-orang yang takut. Yang takut pada Allah. Ya. Yang mana rasa takut itu mendorong mereka untuk beribadah pada Allah. Mendorong mereka untuk bertakwa pada Allah. Maka dari itu kata mereka, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah pun menganugerahkan kepada kami yakni karunianya, nikmatnya, surganya. Dan dia memberikan kepada kami, dan dia memelihara kami dari azab yang panas. Ya. Karena apa? Karena mereka takut ketika di dunia. Inna kunna min qablu nad'u. Dahulu kami ketika di dunia, kami selalu berdoa, selalu berharap, selalu memohon kepada Allah. Innahu huwal barrur rahim. Sungguhnya dialah zat yang maha baik. Dialah zat yang maha penyayang. Jadi ketakutan yang dimaksud sini, rasa takut yang dimaksud dalam bab ini, takut yang mendorong kepada amal kebaikan. Takut yang mendorong meninggalkan dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan demikian, ayat-ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi sebagai dalil dalam bab ini sudah selesai. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, kita memasuki pembahasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan selebihnya kami kembalikan ke Jakarta. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas penyampaian materi kaji ilmiah di kesempatan pagi hari ini. Barakallahu fikum. Dan ikhwatal Islam pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat melalui layanan line telepon untuk pertanyaan secara langsung 0218236543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan melalui nomor 0819896543. Baiklah, kita persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini melalui layanan line telepon kami 0218236543. Silakan, kita sapa. Halo. Nah, terputus. Kembali bagi Anda yang ingin terhubung dapat menghubungi di kesempatan pagi hari ini di sesi tanya jawab bersama Ustaz Mubarak Bahmu Alim Hafidahullah. Kembali kita sapa di layanan layar telepon. Naam. Silakan, halo. Ya. Terputus kembali. Satu pertanyaan dari Batam untuk mengawali sesi tanya jawab ini. Beliau bertanya, Ustaz Afwan, apakah saudara kandung kita yang telah murtad masih menjadi mahram bagi kita, dan bolehkah kita membuka aurat yang biasa terlihat di depan mereka? Syukran atas jawabannya. Baik, pertanyaan yang disampaikan dari penanya dari Batam, barakallahu fi, tentang saudara kandung yang telah murtad, apa dia masih jadi mahram? Artinya secara umum, wallahu a'lam, kami tidak mengetahui dalil yang mengatakan bahwa saudara kandung yang berbeda agama itu bukan mahram. Artinya dalam hal yang berkaitan dengan mungkin menghantar saudaranya ke satu tempat, ya, walaupun dia berbeda agama, ya, tidak ada, kami belum menjumpai dalil yang mengatakan dengan berbeda agama itu maka kemudian tidak menjadi mahram. Mahram dalam hal yang berkaitan dengan mahram misalnya dalam perjalanan atau yang lainnya. Jadi wallahu a'lam, nanti bisa tanyakan juga pada asatid yang lain, bahwa dia tetap sebagai mahram walaupun berbeda agama. Ya. Adapun dalam hal yang berkaitan dengan berpakaian, ya. Nah, ini yang banyak di antara kaum muslimin yang kurang mengetahuinya, atau kaum muslimat, bahwa seorang muslimah itu dia menampakkan kepada orang yang bukan muslim, ya, kalau itu mahramnya, tetap ada batasan-batasan. Bukan kemudian seenaknya dia membuka pakaiannya, ya, semaunya, tidak, tapi ada batasannya. Ada sebagian ulama, sini ada beberapa perbedaan di kalangan ulama tentang sebatas mana sih seorang wanita menampakkan dari tubuhnya kepada mahramnya yang muslim. Kita tidak bicara yang bukan muslim, yang muslim. Sebagian ulama mengatakan yang boleh dia tampakkan adalah hanya tempat perhiasan. Yaitu misalnya lehernya, tempat kalung, ya. Tempat telinga, tempat antingnya. Tangan sama pergelangannya, tempat gelang. Jadi demikian. Sebagian ulama mengatakan demikian. Ada ulama yang mengatakan yang dia tampakkan itu hanya wajah saja, ya. Dan kedua telapak tangannya. Jadi ada beberapa perbedaan di kalangan ulama tentang apa yang ditampakkan kepada mahramnya, ya, seorang wanita menampakkan pada mahramnya, walaupun mahramnya itu adalah seorang muslim. Jadi ada yang mengatakan hanya tempat-tempat perhiasannya, yaitu lehernya, tangan sampai ke pergelangan, kemudian kaki, tempatnya gelang kaki, ya, itu boleh. Adapun selain itu tidak dibenarkan. Ya. Ada lagi ulama yang mengatakan hanya wajah saja. Dan kedua telapak tangannya. Selainnya juga tidak ditampakkan. Jadi ini hal-hal yang memang perlu disosialisasikan, diajarkan kepada umat. Dan kita pilih yang paling, yang menengah, ya, yang sesuai dengan dalil, atau yang mempunyai alasan-alasan yang ditopang oleh dalil-dalil dari Quran misalnya, atau dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya bahwa seorang wanita, dia tidak sembarang dia menampakkan tubuhnya, ya, atau bagian-bagian dari tubuhnya pada mahramnya. Semua ada batasannya, ya. Apalagi kepada seorang yang bukan muslim, walaupun itu mahramnya, ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk pendengar yang bertanya dan juga pemirsa serta pendengar yang lainnya. Berikutnya di layanan telepon, kita persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita sapa. Halo. Nah, silakan. Ya, silakan. Halo. Nah, assalamualaikum. Nah, terputus. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung kembali di layanan telepon 021-823-6543. Di kesempatan pagi hari ini. Ya, halo. Nah, terputus kembali. Baik, kita bacakan di pertanyaan pesan singkat. Ustadz, seorang ahwat bertanya, bagaimana hukum wanita menjadi perawat sebagai TKI, tenaga medis di pendamping haji? Yaitu mereka pergi tanpa mahram karena tugas kerja. Syukran atas jawabannya. Baik, tentang masalah ini, ya, memang kalau kita berbicara masalah perjalanan dengan mahram, itu jelas dalil-dalilnya. Ya, itu jelas dalil-dalilnya. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yahillu limra'atin tu'minu billahi واليوم الآخر أن تسير مسيرة ثلاثة أيام إلا ما أذي محرم. Ya, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir untuk dia berpergian 3 hari tanpa kecuali dengan mahramnya. Dalam satu riwayat 2 hari, ya, tanpa mahramnya. Yang tidak dibenarkan, tidak dihalalkan. La tahillu an la yahillu, artinya tidak halal. Tidak halal, dia haram. Tak boleh. Ini kalau kita lihat secara umum. Maka dari itu, kalaupun ada seorang, ya, karena memang ini sistem yang ada, ya, kita bicara yang waqi, artinya yang terjadi. Kepada mereka yang memang mungkin pergi dan ditugaskan untuk menjadi perawat, dan dia pergi tanpa muhrim, mahram, wallahu a'lam, ya, perbanyak istighfar, minta ampun pada Allah Azza wa Jalla, ya, gitu saja. Ya, kalaupun dia harus pergi karena itu tugas dan dia memang diperintahkan dan dia tidak bisa mengelak, ya, maka hendaklah mereka memperbanyak istighfar pada Allah Azza wa Jalla, kemudian tetap menjaga diri mereka, kehormatan diri mereka, ya, ini semua harus pada jalurnya dan istighfar minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla mampuni. Tapi yang jelas bahwa hadis tadi, di antara yang saya bacakan tadi, Rasulullah SAW mengatakan tidak halal. Artinya haram. Ya. Namun seorang, seperti yang saya katakan tadi, tuntutan bagi dia, dan seterusnya, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar, bertobat pada Allah Ta'ala, menjaga kehormatan dirinya, selama dia jauh dari mahramnya dalam menjalankan tugasnya. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk para pendengar maupun pemirsa yang menyimaknya. Silakan di layar layar telepon bagi Anda yang ingin terhubung di pagi hari ini. Naam. Ya, halo. Silakan. Naam, assalamualaikum. Naam, terputus kembali. Untuk kesempatan berikutnya, masih di layar layar telepon bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Silakan. Untuk menyampaikan pertanyaan di layanan telepon 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa, dari mana? Ya, suaranya agak kurang jelas Bapak. Mungkin dapat bergeser sedikit dari tempat Anda. Silakan. Ya, Jakarta. Ya. Ke pertanyaannya, Pak. Ini dari luar tema, mohon maaf ya. Nah. Jadi, apakah kita boleh mengikuti suatu tarekat atau tarekat yang disebut Naqsabandiyah Qadariyah? Soalnya masih bimbang nih. Apakah tarekat tersebut benar dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak? Syukron. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khair. Naam, Ustaz, silakan. Baik. Saya akan menjelaskan dalam menjawab pertanyaan ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita, kepada seluruh hamba Allah, terutama kepada orang-orang beriman, jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Ini adalah sikap dan ini adalah akidah, ini adalah keyakinan kita kepada utusan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah berfirman kepada beliau, yaitu untuk mengatakan bahwa kul hadhi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, ini adalah jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah. Maka kewajiban seorang hamba, seorang mukmin yang beriman kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengikuti jalannya beliau, ajaran beliau, tuntunan beliau, ini kewajiban kita. Dan Allah Ta'ala telah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim tentang jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'u subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawaban kami, wallahu ta'ala a'lam. Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya telah disampaikan. Masih di layanan telepon bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini. Baik, silakan. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Pak? Dari mana? No? Dengan Abu Unaisah dari Pekanbaru. Abu Unaisah, Pekanbaru, silakan, Pak. Tadi kan dijelaskan masalah takut kepada Allah. Ya. Kan takut sebut suatu ibadah. Andainya ibadah dipalingkan kepada selain Allah, kan termasuk bukan syirik. Kalau kita takut dengan binatang buas, bagaimana? Contohnya bagaimana? Termasuk buat syirik atau tidak? Takut dengan binatang buas, begitu ya? Ya. Baik. Baik. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ya, jazakumullah khair. Nah. Baik, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik, pertanyaan dari Abu Unaisa di Pekanbaru. Sebetulnya dalam ceramah saya tadi, pembahasan tadi, sudah saya jelaskan bahwa rasa takut itu ada dua macam. Ada rasa takut yang bersifat tabiat manusia. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Itu bahkan dari anak kecil sudah ada dalam fitrahnya. Contohnya anak-anak kalau jalan misalnya kadang-kadang dia mau ke belakang. Mungkin kamar mandinya, mungkin toiletnya agak jauh dari rumah. Itu dia mencari teman. Ayah, tolong antarkan aku ke belakangnya, aku takut. Ini ada hal-hal yang bersifat naluri tabiat yang ada pada manusia. Ya. Nah, kita tinggal arahkan. Ya, tidak apa-apa nak, kamu harus berani baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, nanti setannya lari, nanti apa Allah akan melindungimu. Ini yang harus kita tanamkan. Ya. Jadi ini contoh ya, bahwa ada naluri dari kecil itu sudah ada rasa takut. Ini takut yang tabiat, tabii secara manusiawi. Nah, contoh yang diberikan tadi tentang orang takut pada binatang buas. Dia memang lari dari binatang buas. Orang yang berani pada binatang buas ya konyol namanya. Ya. Ini hal yang wajar. Hal yang tabiat menjadi tabiat manusia. Ya. Jadi tabiat manusia. Nah, hal-hal seperti ini dibolehkan. Yang dimaksud dan takut yang dibahas tadi, yaitu rasa takut pada Allah SWT. Takut pada azabnya. Takut pada ancamannya. Takut pada kemurkaannya. Ya. Sehingga rasa takut ini tadi akan mendorong seseorang untuk beramal. Untuk berbuat. Untuk meningkatkan amal kebaikan yang amal soleh. Ini yang dimaksud dengan rasa takut yang mendorong kepada kebaikan itu. Ada rasa takut yang bisa dikategorikan syirik. Yaitu ketika seorang berkeyakinan bahwa di tempat ini ada penjaganya. Yang dimaksud penjaganya adalah syaitan atau jin. Maka kita harus memberikan sesajen di pohon ini supaya jin ini tidak mengganggu kampung kita. Ini takut yang syirik yang tidak dibolehkan dan ini termasuk syirik akbar. Memberikan sesajian makanan, daging dan yang lainnya kepada jin karena takut akan takut kepada dia. Nanti kalau kita tidak berikan, dia akan mengancam kita, dia nanti mendatangkan bahaya pada kita. Ini ainus syirik. Inilah kesyirikan yang besar yang tidak dibolehkan. Ya. Itu contoh takut yang syirik. Kalau seorang takut pada binatang buas, takut pada ular, atau takut pada binatang-binatang tertentu karena merasa jijik dan yang lainnya, ini hal-hal yang wajar dan itu tidak bagian dan tidak termasuk dalam pembahasan kita ini. Ya. Jadi ini yang perlu kami jelaskan kepada Abu Unaisa. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Barakallahu fikum. Dan mohon maaf, itu adalah pertanyaan terakhir di kesempatan sesi tanya jawab kali ini, Ustaz, dan juga para pendengar maupun pemirsa karena terbatasnya waktu. Dan kami mohon untuk Ustaz untuk menyampaikan sebagai ikhtitam, istifadah ataupun ikhtitam dari pertemuan kita pagi hari ini. Tafadhal, Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang al-khauf, pembahasan yang panjang. Dan apabila kita membuka lembaran-lembaran para salaf, pendahulu kita yang soleh, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka, kita akan jumpai banyak ucapan-ucapan mereka, perkataan-perkataan mereka, tentang bagaimana rasa takut mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi rasa takut itu membuahkan sesuatu, menjadikan mereka orang-orang yang atqiya, yang takwa kepada Allah. Menjadikan mereka orang-orang yang memperbanyak ibadah mereka kepada Allah. Menjadikan mereka orang-orang yang zuhud di dunia ini karena rasa takut tersebut. Dan perlu dijelaskan dalam masalah ini bahwa memang rasa takut pada Allah Ta'ala juga harus kita melatih diri kita. Kadang-kadang tidak serta-merta orang itu memiliki rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. apalagi orang yang lalai, orang yang lupa, orang yang terlena dan kehidupan duniawi ini, maka hal-hal seperti ini kadang-kadang melalaikan, melupakan seorang dari takut pada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, harus ada saat, harus ada waktu untuk kita merenungkan kehidupan kita ini. Ini salah satu metode, salah satu cara untuk menumbuhkan rasa takut dalam diri kita kepada Allah Ta'ala. Ya, bangun di malam hari, kita renungkan tentang kehidupan ini, bahwa kita nanti akan sendirian. Kita tidak tahu apa yang kita bawa kecuali amal kita, maka apa yang sudah kita lakukan harus ada. Ya, jadi pembenahan diri kita, menanamkan rasa takut dalam diri kita pada Allah Azza wa Jalla, ya, sehingga dengan demikian maka seorang akan betul-betul berhati-hati dalam kehidupannya. Dia akan semakin dekat pada Allah, dia akan semakin jauh dari dunia. Kalaupun dia mencarinya, dia cari dunia dengan cara yang halal. Dia mencari dunia untuk secukupnya, untuk bekal dia di akhirat kelak. Apabila dia memiliki rasa takut tersebut, makanya harus ada upaya untuk seorang menanamkan rasa takut itu dalam dirinya. Ya, dengan merenungkan, dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita, menganugerahkan kepada kita rasa takut. Yang mana rasa takut ini menghalangi kita dari perbuatan maksiat. Sebagaimana dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah maksim lana min khasyiatika ma taqulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut. Yang mana rasa takut ini menjadi penghalang bagi kami dan bagi perbuatan maksiat terhadap Engkau. Jadi minta pada Allah. Sudah ada doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma aqsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan seterusnya. Jadi minta pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan rasa takut dalam diri kita kepada Allah, agar kita meninggalkan kemaksiatan kepadanya dan meningkatkan amal kebaikan untuk diri kita, yang manfaatnya untuk diri kita, dan kita ikhlaskan kepada Allah semata. Aku qouli hadza, kurang lebih saya mohon maaf. Ya wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.